Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا علمنا التأويل وفقهنا في الدين اللهم يا ربنا عنا على فهم القرآن والعمل بالقرآن واحشرنا يوم القيامة مع زمرة أهل القرآن ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, kami muliakan para perindu-perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan tadabbur kita, renungan kita kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai kepada surat Al-A'raf ayat yang ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw lam yahdi lil ladzina yarithunal arda min ba'di ahliha أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعدهم من بعد أهلها. Apakah orang-orang kita? Ayat sebelumnya bercerita tentang kaum-kaum yang tidak mau patuh dengan para utusan-utusan. Thamud, Ad. Jadi kaum Nabi Shu'aib, kaum Nabi Lut, dan yang lainnya, mereka adalah kaum-kaum yang tidak patuh dengan nabinya. Karena ketidakpatuhan mereka, tidak mau beriman, tidak mau menerima, maka Allah timpakan musibah kepada mereka. Nah, ayat ini, cerita ini disebutkan oleh Allah untuk kita, agar kita mengambil pelajaran, jangan sampai engkau seperti mereka. Disebutkan bahwasanya awalam yahdil ladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha. Orang-orang yang datang setelah musibah, kaum Nabi Lut, setelah dihancurkan, kan masih ada generasi selanjutnya. Yang semula adalah generasi beriman, ternyata berubah juga. Nabi Nuh, coba kisah Nabi Nuh alaihissalam. Bersama datangnya taufan itu tidak ada yang tersisa satupun orang kafir. Yang bersama Nabi Nuh di kapal Nabi Nuh adalah orang yang beriman. Akan tapi pun demikian, setelah mereka semakin banyak diberi kemudahan, terlena lagi lupa, diingatkan. Apakah tidak ingat dengan kisah-kisah pendahulu-pendahulumu? Kamu adalah pewaris. Kamu adalah penerus. Jadi generasi itu selalu berganti. Peringatan buat generasi berikutnya. Kamu itu generasi penerus pelestari semesta ini. Apakah kamu tidak ingat kisah pendahulu-pendahulumu yang ingkar kepada Allah, yang tidak patuh kepada Allah? Yakni ba'di ahliha, yakni yang penghuni negeri ini, penghuni bumi ini dari generasi selanjutnya. Apakah tidak jelas, tidak gamblang bagimu semuanya sudah dijelaskan seperti itu? Kenapa kok masih ingkar? Kenapa kok masih tidak menerima kebenaran? An lau nasya'u asabnahum bidunubihim. Sunnah Allah berlaku begini. Jika umat terdahulu itu Allah binasakan karena kekafirannya, maka umat berikutnya pun akan Allah binasakan dengan kekafirannya. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran dari umat terdahulu? Yang mereka itu mengingkari nabinya, melanggar nabinya, tidak mau patuh dengan nabinya, Allah timpakan musibah kepada mereka. Terus bagaimana kamu sekarang? Kenapa kok kamu mengikuti mereka-mereka yang ingkar itu? Di sini kalimat asabnahum bidunubihim, bukan lidunubihim, bidunubihim. Kalau engkau melakukan kesalahan seperti yang mereka lakukan, maka Allah pun akan turunkan musibah kepadamu bidunubihim, dengan dosa-dosa seperti yang mereka lakukan, bukan karena dosa mereka. Dosanya pendahulu tidak akan ditimpakan kepada umat selanjutnya, akan tapi bidunubihim, dengan dosa seperti dosa yang mereka lakukan. Artinya apa? Karena kekafiran mereka, mereka dimusnahkan oleh Allah, maka jika engkau kafir juga, maka engkau pun akan dimusnahkan oleh Allah. Hukuman yang pertama adalah musibah ini. Hukuman yang kedua adalah wa nadba'u fi 'ala qulubihim fa hum la yasma'un, atau kalau engkau masih seperti itu, akan ditempel hatimu. Kalau kau tidak segera nerima, insyaaf mendekat kepada Nabi, patuh kepada Nabi, maka kalau kau tidak seperti itu, maka akan ditempel hatimu, akan di tobat itu adalah kalau botol itu dikunci, ditutup, distempel, disegel. Maknanya distempel itu adalah disegel itu begini. Kekafiran yang sudah ada di dalam hatinya tidak akan bisa keluar. Makanya susah mendapatkan hidayah biarpun dekat dengan Nabi sekalipun. Iman yang belum masuk ke hatinya pun tidak akan bisa masuk karena sudah ditutup. Biarpun dengar petuah, ceramah, dekat dengan ulama, dekat dengan siapapun, sudah distempel, sudah ditutup, disegel, enggak akan bisa masuk. Kekafirannya pun yang ada di dalam hatinya enggak bisa keluar. Mereka tidak akan bisa mendengar petuah, ceramah, dan seterusnya. Dan itu juga berlaku kepada umat zaman sekarang ini. Kalau sudah kita tidak biasa mendengar ulama-ulama, orang-orang yang mengajari kepada kita kepada kebaikan, maka tercabutlah keinsyafan di hati kita. Maka kalau sudah tercabut keinsyafan, muncullah kesombongan. Kalau sudah kesombongan menguasai kita, kita akan mudah menolak kebenaran. Berarti sudah distempel hatinya. Setelah dicap hatinya, enggak bisa menerima kebenaran. Alhamdulillah. Hatinya keras. Bahkan itu bukan berlaku kepada orang bodoh, orang alim sekalipun. Jika ilmunya hanya di otaknya saja, tidak sampai dirasakan oleh hatinya, maka ilmu hati, kesadaran, kesejukan, keinsyafan di dalam hati akan kebenaran, rindu Allah, Rasulullah, rindu akhirat, itulah yang menjadikan orang menerima kebenaran. Tapi kalau sudah hatinya keras, mungkin dia mengerti halal haram dengan ilmunya, ilmunya banyak, karena mungkin dia hafal ini, hafal itu, tapi dia adalah ulama su, ulama-ulama yang jelek, yang paling ditakuti oleh baginda Nabi, maka hatinya sudah distempel. Dengar kebenaran dari lesannya sendiri, dia tidak bisa mengikutinya. Dia bisa menceritakan kepada orang lain. Termasuk siapapun yang dikuasai oleh kesombongan, maka susah mendapatkan hidayah. Al-Gibru Batarul Haki disabdakan oleh baginda Nabi, kesombongan seseorang itulah yang menjadi sebab seseorang susah menerima kebenaran. Karena sombong. Sebab sombong ada ilmu, ada harta, ada pangkat, ada nasab. Kadang menjadi sebab sombong. Sehingga kalau kita dinasihati oleh seseorang, kalau levelnya tidak lebih tinggi dari kita, kita enggak mau. Sehingga kalau ada orang di bawahnya menurut dia, enggak mau mendengar. Itu kesombongan, susah menerima kebenaran. Itulah yang Allah taba, sudah taba Allah ala kulubihim, Allah nadba'u ala kulubihim, Allah telah mensekel hatinya, sehingga susah menerima kebenaran. Biarpun dengar ceramah, biarpun dia menghafal Al-Quran dan seterusnya, tidak akan masuk ke hatinya, sudah ditutup. Tilkal qura, itu kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Tilkal qura, kisah-kisah kampung-kampung kaum Ad, Tsamud dan yang lainnya. Naqussu 'alaika wahai Muhammad, aku kisahkan kepadamu. Min ambaiha, tentang kisah-kisah terdahulu. Walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati, yaitu telah datang kepada mereka utusan-utusan mereka, nabi-nabi. Bani Israel nabinya banyak. Bani Israel nabinya banyak. Jadi nabi itu, Nabi Ibrahim alaihissalam punya dua anak namanya Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dari Sayyidina Ishak nanti turun Yakub dan terus ke bawah. Jadi Bani Israel itu ke Nabi Ibrahim melalui Nabi Ishak. Setelah Nabi Ishak itu banyak nabi. Tapi dari Nabi Ismail tidak ada kecuali nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani Israel banyak nabinya. Jadi kalau bahasa medis itu begini. Kalau satu kampung itu penyakitnya berat harus banyak dokternya. Kalau penyakitnya keenteng ya. Jadi kita insya Allah umat Nabi Muhammad umat yang gampang dibenahi. Makanya gak perlu banyak nabi, cukup satu saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak nabi karena memang ruwet. Nabi dibunuh. Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Nabi dibunuh. Jadi banyak nabi-nabi dari kaum Bani Israel. Memang ada di antara mereka yang beriman, ada. Tentu saat ada yang beriman dan beriman, tapi kekafiran sangat luas sekali waktu itu. Dikisahkan kisah-kisah itu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat. Laqad walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati, telah datang utusan dengan membawa mukjizat-mukjizat yang jelas. Fama kanu yu'minu bima kadzabu min qablu, ternyata pun mereka dengan demikian tidak beriman. Tidak merubah keyakinannya. Sudah mendustakan dari awal sudah. Enggak mau ya enggak mau. Kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil kafirin. Begitulah Allah kalau sudah mensegel hatinya orang-orang kafir itu, lihat. Sudah diberi kisah penjelasan tetap tidak. Bahkan kadang-kadang satu masa, bukan generasi selanjutnya. Satu masa dan dia merasakan begitu keras kepalanya. Melihat musibah, jadi bukan generasi selanjutnya hanya mendengar cerita, tidak. Dia melihat musibah ditimpakan oleh Allah pada waktu itu, kemudian setelah itu musibah berakhir, seolah-olah seperti tidak pernah tertimpa musibah lagi. Dia mengatakan, oh biasa saja, orang pendahulu kita juga gitu kok, kita berjaya ya nanti hancur sudah biasa. Tidak mengambil faedah untuk beriman dan sebagainya. Wama wajadna li aktarihim min ahdin. Allah berfirman bahasanya, disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad, umat-umat terdahulu ternyata, wama wajadna li aktarihim, kami menemukan kebanyakan dari mereka-mereka itu, tidaklah punya min ahdin. Ahdin itu perjanjian, tidak memenuhi janji keimanannya. Artinya apa? Mereka susah untuk menerima kebenaran yang dikirim oleh Allah melalui para nabi-nabi mereka. Mereka tidak mau patuh, susah. Sifat mereka begitu. Tidak ada ahdin. Ahdin itu aslinya perjanjian. Maksudnya di sini wafa bil ahd. Patuh dengan janjinya. Jadi sesuatu itu kalau sudah menjadi sebuah perjanjian harus dipatuhi. Kita itu ada perjanjian yang kita sendiri saat ini kalau ditanya tidak sadar. Akan tapi itulah kenyataannya karena Allah berfirman ada nanti di alam. Sebelum kita dihadirkan di dunia ini ada satu waktu kita masih di tulang rusuk, tulang punggung Nabi Adam alaihissalam, atau di alam sebelum alam dunia ini, kita sudah ada diajak berjanji. Allah sudah mengatakan kepada kita, alastu bi rabbikum, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Semua mengatakan bala, iya, kita semua ikrar. Yang tidak mau tidak akan hadir ke tempat ini. Dan mungkin yang berkata, saya tidak merasakan. Sudahlah, kamu jangan bertanya, merasakan, tidak merasakan. Kita ahli iman. Kalau sudah Allah berfirman seperti itu, kita percaya. Kita percaya, kita harus yakini. Kemudian setelah lahir ke dunia itu harus kita tuh patuh kepada Allah dan Rasulnya, harus seperti itu. Dan itu dikasih perangkat-perangkat juga oleh Allah. Fitrah kita pun mencari Tuhan, kita pun rindu kepada kebaikan. Sudah fitrahnya manusia mencari Tuhan. Lalu ada Nabi, kasih sayang Allah diutuslah utusan yang membawa kebenaran. Semua yang dibawa oleh Nabi bisa dicerna oleh akal, difahami oleh akal, dimengerti dan seterusnya. Akan tapi ketahuilah, hati-hati yang sudah distempel oleh Allah dengan kekafiran, maka ketahuilah iman tidak akan masuk ke dalam hatinya. Dan kekafiran yang ada di dalam hatinya pun tidak akan bisa keluar. Kadzalika yatwa Allah ala qulubil kafirin. Begitulah Allah akan stempel di hati-hati orang yang kafir. Wa in wajadna aktsarahum la fasikin. Sungguh kami menemukan umat dahulu itu, wahai Muhammad, umat terdahulu, sampaikan kepada umatmu, aku menemukan umat terdahulu itu banyak mereka yang fasik. Fasik itu keluar dari jalan Allah. Fasik itu keluar daripada jalur yang telah Allah tentukan. Enggak mau patuh dengan syariat nabi-nabi terdahulu. Fasiqin, melanggar nabi-nabi terdahulu. Ini peringatan, maka jangan sampai kamu umatmu seperti itu. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa. Dilanjutkan kisahnya oleh Allah. Kemudian setelah Nabi Syuaib, terakhir Nabi Syuaib, kemudian ada lagi kisah Nabi Musa alaihissalam. Thumma ba'athna min ba'dihim, kemudian kami utus setelah itu adalah Nabi Musa alaihissalam bi ayatina, tentunya dengan mukjizat-mukjizat, tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala ila fir'auna, kepada Fir'aun wa mala'ihi dan pengikut-pengikut Fir'aun. Fadzalamu biha, pun demikian Fir'aun dan pengikutnya zalim kepada mukjizat-mukjizat, kepada risalah, kepada wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Mereka enggak mau nerima, malah memerangi. Kemudian kita suruh melihat, faundur, lihat. Kaifa akibatul mufsidin? Apa yang terjadi? Akibat daripada pembangkangan kaum Fir'aun bagaimana? Al-mufsidin, orang-orang buat kerusakan di muka bumi. Yang merusak akidah membuat kerusakan. Apa akibatnya? Akibatnya mereka adalah mendapatkan hukuman dari Allah, dan terakhir puncaknya adalah ditenggelamkan di Laut Merah. Suruh melihat. Bahkan di antara orang yang beriman pun melihat itu, kemudian ketemu mereka ada yang keluar daripada keimanan. Waqala, ini kisah bagaimana Sayyidina Musa menghadap kepada Fir'aun yang mengaku dirinya adalah sebagai Tuhan. Cerita Nabi Musa ini disebutkan dalam Al-Quran paling panjang cerita Nabi. Nabi yang paling banyak diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah Nabi Musa. Bolak-balik kisah. Dari kisah Nabi Khidir, kisah dengan Fir'aun, kisah masa kecilnya Nabi Musa, sampai mulai dari kelahiran Nabi Musa dikisahkan. Yang dilempar oleh ibu-ibu di laut, kemudian sampai bertemu dengan Nabi Syuaib, sampai dan seterusnya, sampai tenggelam Laut Merah. Dikulang-ulang kisah. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Qala ya Musa, qala Musa, dan Sayyidina Musa berkata, ya Fir'aun, wahai Fir'aun, inni rasulun min rabbil alamin, aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Rasulun min rabbil alamin, utusan Tuhan semesta alam. Ini ada dua kalimat, rasul dan Tuhan semesta alam. Kalau namanya Tuhan, harus Tuhan semesta alam. Bukan Tuhannya orang Mesir saja, orang Madian, bukan, jadi tidak ada. Karena Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhannya orang Mesir saja. Karena tidak dianggap di Madian sana. Di mana? Oleh kaumnya Nabi Syuaib. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan semesta alam. Ini yang pertama. Yang kedua, Tuhan memberikan utusan, rasulun. Maka Nabi Musa mengatakan, ana rasulun, utusan Tuhan semesta alam. Bukan Tuhan-Tuhan ini. Tuhan semesta alam. Rabb rasulun, utusan Allah. Hakikun ala an la akula ala Allah illal haqq. Maka semestinya lah, karena aku utusan yang harus jujur menyampaikan semua yang Allah berikan dari wahyu-wahyu, maka aku tidak akan berkata kecuali al-haq, yang benar. Qajitukum, dan aku telah datang kepadamu wahai Fir'aun, bibayyinatin min rabbikum, dengan mukjizat-mukjizat, dengan risalah, dengan agama, dengan syariat dari Tuhanmu. Fa'arsil ma'iyya bani Israila. Nah ini, fa'arsil ma'iyya bani Israila, ini. Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk Bani Israel. Dan sebetulnya ada sebelumnya Bani Israel itu adalah nabi-nabi, semua nabi-nabi. Sampai nanti setelah Nabi Musa ada Nabi Harun yang berserta Nabi Musa alaihissalam. Arsil ma'i Bani Israel. Utuslah aku maksudnya. Fa'arsil min rabbikum fa'arsil ma'i Bani Israel. Qala in kunta jita bi ayatin. Nah, diutus Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel. Pengikutnya Fir'aun. Nabi Musa diutus oleh Allah untuk pengikutnya Fir'aun. Yang Nabi Musa, dan memang unik subhanallah, kalau cerita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, disitulah seharusnya pejuang itu enggak pernah ragu. Di saat Fir'aun itu bermimpi buruk, kemudian ditakwili oleh para penakwil mimpi bahwasanya akan meruntuhkan kerajaanmu nanti adalah seorang anak laki-laki yang lahir dalam saat ini. Maka setelah itu Fir'aun memerintahkan semua anak laki-laki dibunuh. Dan bunuh semua laki-laki, dibunuh anak laki-laki yang lahir waktu itu, dibunuh semuanya. Kisahnya unik itu. cantik, seindah sekali. Ternyata ibunda Sayyidina Musa alaihissalam mendapatkan ilham dari Allah untuk melemparkan anaknya, sudahlah taruh saja anakmu di sungai Nil. Setelah di sungai itu, kok kebetulan aliran sungai itu masuk ke tamannya sang istri Fir'aun. Saya ditangkap sama teman istri Fir'aun. Bayi ini lucu banget. Kebetulan kita tidak pernah punya anak, kita anggap anak saja. Allah kirim malah masuk di dalam yang merawat Fir'aun. Wah, terjadi diskusi, akan tapi pada akhirnya Fir'aun lupa dengan apa yang ditakutkan itu, akhirnya dirawatlah. Ternyata justru yang digedekan oleh Fir'aun, dialah yang menjadi musuh Fir'aun terberat. Ini juga agar bagi siapapun tidak boleh putus asa. Mungkin ada seorang anak yang hidup dengan orang tua yang tidak baik. Ternyata kalau sudah Allah memilih, dia akan bisa baik. Jangan putus asa. Lalu berkata, bapakku seperti ibuku begitu, maka aku harus begini. Enggak. Mungkin bapak ibunya kurang baik, belum baik. Mungkin belum sholat. Banyak kita menemukan seorang anak, bapaknya belum sholat. Bapaknya masih judi, bapaknya mabuk. Tapi ternyata dia salehah, benar. Bahkan seorang anak gadis menangis. Gadis yang diberi oleh Allah, fisik yang cukup. Akan tapi melihat kenyataan ibundanya, dia tidak terpengaruh. Ternyuh, subhanallah. Alhamdulillah dia sudah menikah dengan pernikahan yang sangat baik. Cuman dia malu waktu menikah itu, gimana cara menikahnya? Tinggalkan tempatmu, minta izin, pergi menikah di tempat yang lain. Ibunya adalah seorang wanita yang menjual diri sampai seperti. Tapi anaknya terjaga. Dia hidup dalam rumah kotor. Dan dia melihat setiap saat itu ada laki-laki datang kepada ibundanya. Melihat. Ternyata Allah membimbing dia mulai dari guru ngajinya sampai dia bergabung di majelis. Hanya dia menyembunyikan identitasnya, dia malu, makanya tidak pernah teman-temannya datang ke rumahnya, dia malu, dia menjaga. Akhirnya suatu ketika dia ngadu, kamu bekerja saja, alasan bekerja tempat lain, dan menikah di sana. Alhamdulillah sudah menikah, lihat bayangkan. Terus alasan ibunya apa? Kurang ekonomi. Kamu minta, saya tidak minta. Sudah kamu kerja. Biarpun anaknya sudah kerja, tetap. Karena memang nasib buruk sang ibunda. Maksudnya apa? Biarpun dia dalam lingkungan buruk seperti itu, ternyata muncul anak yang solehah. Dia baik, terhormat. Kamu punya urusan laki-laki? Tidak. Makanya, tidak boleh orang putus asa lalu mengatakan karena bapakku jelek maka aku jelek. Baiklah, dan semoga menjadi sebab orang tuamu diampuni oleh Allah. Tidak boleh merendahkan orang tua. Bapakku begitu, ya begitu. Bapakku jelek-jelek. Dan sebaliknya, jangan merasa bangga kalau bapaknya hebat. Ada yang dididik, dirawat oleh malaikat. Namanya Musa juga, Samiri. Itu yang dididik malaikat. Tapi ternyata menjadi pembangkang kok. Tidak jaminan orang dididik di bawah naungan orang baik, lalu menjadi baik. Makanya yang di bawah naungan orang baik, kalau tidak berhati-hati, waspada, akhlak, iman, dia akan kepleset juga. Begitu sebaliknya, yang di bawah naungan orang yang tidak baik, jangan putus asa. Urusanmu dengan Tuhan Allah yang memberikan hidayah, yang melindungimu. Jangan sampai sama ada seorang wanita, wanita di bawah naungan seorang kafir, bahkan ngaku Tuhan, Fir'aun, istrinya adalah orang yang beriman. Tapi begitu sebaliknya ada, jangan sombong dengan perilakumu, sombong dengan beradaanmu, biarpun di bawah naungan seorang nabi, kisah Nabi Lut, tertinggal istri Nabi Lut. Makanya, istri kiai, istri ustaz, tapi tidak berakhlak. Kebleset, istri ustaz, istri akhlak, istri kiai. Tapi kalau dia tidak lembut hatinya, tidak ada ketawaduannya, dia bisa menjadi seperti. Jadi ada kisah-kisah orang besar itu lengkap semuanya. Ada wanita mulia di bawah naungan orang kafir. Bukan berarti setelah itu boleh seorang wanita muslimah menikah dengan orang kafir, tidak. Ini syariat terdahulu. Ada wanita muslimah di bawah naungan kafir, kisah Fir'aun. Ada seorang wanita muslim, wanita yang na'udzubillah padahal di bawah naungan seorang nabi. Kisah Nabi Lot. Ada anaknya orang yang baik ternyata enggak benar, Kanaam, anak Nabi Nuh. Ada orang-orang mulia, bapaknya memerangi Nabi, anak Abu Jahal, namanya Ikrimah. Maka menjadilah dirimu sendiri. Jadilah orang mulia, biarpun bapakmu tidak baik. Allah bisa mutus, siapa sih yang lebih jelek daripada Abu Jahal? Siapa yang lebih jahat dari Abu Jahal? Fir'aun pun kalah. Wong Fir'aun tuh kumati tenggelam di laut merah menyerah kok. Musa, Musa, aku tobat. Enggak terima tobatnya karena nyawa sudah ditenggorokan. Tapi Abu Jahal menantang kok waktu mau mati. Mau dipenggal lehernya macam nantang Rasulullah. Sampai Nabi mengatakan, Fir'aunku lebih gede daripada Fir'aunnya Musa. Tapi ternyata lihat, Ikrimah, anaknya Abu Jahal, ternyata menjadi sahabat besar yang mencintai Nabi SAW. Maka, jangan Anda bangga dengan asal-usulmu, akan tapi menjadikan dirimu sombong lalu jauh dari kemuliaan. Dan jangan putus asa dengan asal-usulmu yang tidak baik. Dirimu adalah dirimu. Ayo menjadi mulia. Dan juga pasanganmu, keluargamu. Biarpun istrinya, ya itu, istrinya soleha, tapi kalau tidak benar jadi Fir'aun. Sama istri yang soleha, zalim, semenang-menang, seenaknya. Zalim dengan istri soleha, hukumannya besar di hadapan Allah. Kalau hukuman di dunia patah kaki, mata buta, segala macam ringan, tapi ternyata ditutup hatinya, sehingga tidak bisa mendapatkan keimanan di neraka sepanjang masa. Na'udzubillah. Istri punya suami benar-benar, Masya Allah. Kalau suaminya jelek baru nangis. Kalau suaminya benar seenaknya sendiri. Awas, hati-hati. Karena zalim kepada seorang yang soleh akan punya musibah nanti. Itu kerja anak. Maka dari itu ayo waspada. Jadilah dirimu yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dikisahkan daripada kisah-kisah Nabi terdahulu dengan bermacam-macam modelnya untuk pelajaran bagi kita. Qala in kunta jita bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. فَأَلَقَ عَصَوْ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. Biasa Fir'aun itu nanya, hei Musa, in kunta ji'ta bi ayatin, kalau kau datang dengan kebenaran, memang benar kalau engkau benar Nabi, fa'ati biha, datangkan tanda-tanda kebesaran, mukjizat. In kunta minas shadiqin, kalau engkau benar. Dari pertanyaannya Fir'aun ini, bukan pertanyaan pengingkaran akan adanya Tuhan. Sebenarnya diam-diam Fir'aun itu yang dia ngaku Tuhan itu hanya untuk kepentingan dunia saja. Biar orang pada patuh dengan dia. Sehingga waktu bertanya kepada Musa itu bukan bertanya tentang adanya Tuhan. Akamit bertanya tentang kebenaran Musa. Di dalam hatinya ada percaya ada Tuhan. Cuma kesombongannya saja. Buktinya pertanyaannya, Pak, mana buktinya kalau kau benar? Kalau kau benar, bukan kalau Tuhanmu ada. Mana buktinya kalau yang kau dakwakan itu benar, wahai Musa? Karena dia mengetahui ada Tuhan. Sama halnya Abu Jahal tahu kalau ternyata ada Tuhan. Kemudian percaya dan memakai Nabi karena kesombongan di dalam hatinya. Pertanyaan Fir'aun unik. In kunta jita bi ayatin fa'tibiyah, in kunta minas shadiqin. In kunta minas shadiqin, jika engkau benar, engkau benar. Dari apa yang kau dakwakan, buktinya. Mana buktimu? Jadi yang dipertanyakan Fir'aun adalah kebenaran Nabi Musa sebagai utusan. Bukan keberadaan Tuhan. Jika engkau benar mengaku Nabi, mana buktimu? Didatangkanlah fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin. Dilemparlah tongkatnya, kemudian menjadi ular. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Yaitu pertanyaan pertama, datangnya dari hamba Allah dari Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya seorang janda beranak 3. Akhir-akhir ini saya disukai oleh teman sekolah saya. Pas sedang kami teleponan, dia mengatakan qabil tu dengan jelas banget dengan menyebut nama saya dan bapak saya serta menyebut mas kawin 1 perak dibayar tunai. Dia bilang sah. Apa hukumnya, Buya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Sebentar. Gimana tadi? Mendengar saya qabil tu? Telepon. Siapa yang bilang qabil tinggal? Tulang-tulang. Qabil tu nikah. Gimana? Nah, teleponan dengan seorang lelaki teman sekolahnya. Dia telepon dengan seorang laki-laki. Nah, terus laki-lakinya mengatakan qabil tu dengan jelas sambil menyebutkan nama si wanita, menyebut nama bapak wanitanya. Menyebut nama bapaknya. Menyebut nama wanita sama menyebut nama bapaknya serta menyebut mas kawin. 1 perak dibayar tunai. Dia bilang sah. Hukumnya gimana? Siapa yang menikahkan? Mungkin bikin. Enak aja laki-laki ngomong tiba-tiba telepon, "Qabil tu nikah wa tazwijah." Mungkin begini. Jika ada seorang bapak menikahkan putrinya tanpa izin dan sepengetahuan putrinya, itu bagaimana hukumnya? Misalnya tiba-tiba seorang bapak anaknya ditelepon, "Nak, dengar nak, ada apa?" Dengar anaknya khusyuk. Tak tahu ya bapaknya lagi menikahkan. "Ya fulan, aku nikahkan kau dengan putriku yang bernama ini. Dengar dia. Atau sekedar ngabar berita, "Nak, kamu sudah aku nikahkan." Seorang bapak atau seorang suami mengatakan, "Neng, kamu sudah dinikahkan oleh bapakmu. Antara aku dengan kau sudah dinikahkan." Bagaimana hukumnya? Baik. Jika seorang wanita itu masih perawan, belum pernah menikah, maka seorang bapak atau kakeknya itu disebut dengan wali mujbir. Kalau seandainya bapaknya itu menikahkan putrinya itu tanpa izin sang putri, pernikahannya adalah sah, cuman kurang afdol, kurang baik karena tidak minta izin. Sebab dihimbau Nabi juga mengatakan, mintalah izin kepada putrimu, biarpun tidak harus. Artinya, jika saya seorang bapak menikahkan putri saya tanpa seizin dan sepengetahuan istri saya, putri saya, maka pernikahannya sah jika anaknya masih perawan. Namanya wali mujbir. Sebab seorang tua itu akan selalu memikirkan kemaslahatan sang anak. Tapi pun demikian, disunnahkan kita minta izin. Dan izinnya kepada seorang perempuan itu, bahasa perempuan itu unik, disebut isyarat ke Nabi. Kalau Anda seorang bapak minta izin kepada putri Anda menikah, kok nangis tok, berarti mau dia. Kalau nangis tok itu mau, nangis itu mungkin senang. Tapi kalau sudah jangan, ini enggak mau, itu baru paham. Kalau enggak ada kalimat jangan, berarti oh, oke. Okay. Itu perempuan itu bahasanya sulit memang. Baik. Kemudian lah, ini kalau janda. Kalau janda tidak sah. Kalau janda, wajib seorang bapak mendapatkan izin dari janda tersebut. Karena janda sudah tahu, artinya dia sudah bisa memilih sendiri. Punya pengalaman hidup dengan seorang suami, maka kalau anak janda. Kalau kayak tadi, enggak sah, kecuali sang jandanya tadi merestui dan mengizinkannya. Jadi kalau enggak terima, enggak sah janda tersebut. Tiba-tiba anggap saja bapaknya ditelepon, bapaknya langsung ini. Anggap saja bapaknya sama laki-laki itu, kemudian ada dua saksi, tiba-tiba bapaknya ngomong, "Ya laki-laki, ya fulan, aku nikah kau dengan putriku, aku, bapakku itu, dengan mahar 100 rupiah. Tatonya laki-laki ngomong, "Qabil tu nikah," maka karena Anda seorang janda, maka tidak sah pernikahan tersebut. Sebab janda beda dengan perawan, kalau janda wajib dapatkan izin. Ini saja, Allah alam bisawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, datangnya dari Tony Hidayat dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, beberapa hari yang lalu masyarakat dikagetkan oleh berita yang mencengangkan. Salah seorang warga dari Garut bernama Sen-Sen mengaku menjadi Rasul dan mengumumkan kepada khalayak ramai pernyataan itu. Dia mengaku dinobatkan sebagai Rasul oleh para jemaahnya saat melakukan munajat bersama. Kalau di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saat ada Nabi palsu, langsung diperangi, dibunuh. Bagaimana kalau orang seperti itu di zaman sekarang, langsung dibunuh saja apa boleh? Sebab penistaan besar dalam agama kita. Mohon jawabannya, Buya. Luar biasa, Indonesia itu kaya sekali. Nabi itu banyak, hampir 5 tahun sekali ada Nabi baru. Hebat, ngaku Nabi. Cuman yang heran tuh ada yang percaya itu. Jadi betul-betul luar biasa kita orang pegangannya. Orang ngaku Nabi dipercaya. Nabi Muhammad sendiri kurang diperhatikan. Baik, orang mengaku Nabi kalau dia asal Islam murtad. Yang mempercaya dia Nabi adalah keluar dari iman murtad. Mengaku Nabi murtad kalau dia asal beriman. Dan yang mempercayai dari ahli iman murtad. Dan orang murtad memang harus dibunuh. Cuman bukan tugasmu. Jadi hukum itu ada dibagi tiga. Ada hukum imamah. Ada hukum qadha. Ada hukum fard. Hukum fard itu hukum pribadi, individu, sholat. Sholat kan tidak ada urusannya dengan pemerintah kan? Sholat di rumah sendiri, musholat sendiri. Ya. Tidak ada urusan dengan pemerintah, hukum fard. Ada namanya hukum qadha, kita tidak akan bisa menyelesaikan kecuali kita angkat ke mahkamah, persengketaan harta, waris, dan sebagainya. Ajuk mahkamah, qadha. Jadi tidak bisa kita menyelesaikan sendiri, harus qadhi. Tapi hukum fard, sholat Jumat, sholat ini, urusan pribadi. Maka urusan pribadi, selesaikan pribadi. Makanya, kemudian setelah hukum qadha, qadhi, hakim, masalah persengketaan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah hukum imamah. Tidak boleh menegakkan hukum kecuali imam atau yang mewakili imam. Sebab kalau bagian ini diambil oleh semua orang, rancu. Terjadi pembunuhan di sana sini. Alasannya murtad. Apalagi sekarang gampang orang mengkafirkan. Kafir, syirik. Konsekuensi daripada kesyirikan apa? Murtad, dibunuh. Kalau seandainya hukum bunuh dibebaskan, ada kelompok yang mudah mengkafirkan, dia paling cepat mengeluarkan pedang. Kafir, bunuh. Kafir, bunuh. Kafir, bunuh. Na'udzubillah. Maka itu namanya hukum imamah. Maka perlu kami ingatkan, kalau ingin berjuang itu urutannya dulu dong. Jangan teriak-teriak hukum imamah dulu. Ruang istrinya saja enggak sholat. Jadi kami mengatakan yang suka nyeru Allahu Akbar, jihad dan sebagainya, ingin memperjuangkan syariat, imamah, khilafah atau apa saja, kepemimpinan, menegakkan syariat Islam, ada martabat. Martabat hukum imamah, hukum qadha, ada hukum fard. Hukum pribadi, hukum-hukum mahkamah, hukum imam besar. Lah kalau hukum pribadi saja enggak benar, katanya ngajak negakkan syariat Islam, dia masih teler. Katanya negakkan syariat Islam, anaknya masih gundulan. Negakkan syariat, rumah itu presidennya kamu, istrimu wakil, menterinya anak-anakmu saja enggak bisa tegak, teriak-teriak. Apa? Syariat apa yang mau ditegakkan itu? Hah? Katanya menegakkan syariat Islam. Wong dia jadi presiden buat istrinya saja enggak bisa. Istri presiden buat anaknya enggak bisa. Baik. Kemudian masalah kayak hukum potong tangan, cambuk bagi berzina, itu adalah hukum imamah. Tidak bisa orang per orang melaksanakannya. Karena semuanya perlu proses. Setelah itu yang berhak melaksanakan adalah pemerintah dan yang mewakilinya. Tidak boleh ditegakkan orang per orang. Dan itu bahaya, terjadi pertumpahan darah pada akhirnya nanti. Adapun yang terjadi bagi mengaku Nabi, jelas langsung saja diangkat ke mahkamah, dia menodai agama karena dia asal Islam, mengangkat, terus selesaikan. Tapi bukan kita per orang lalu membakar dia, mundur yang tidak diperkenankan. Jadi harus proses dulu, sebabnya apa, sehat atau tidak akalnya, dan seterusnya. Diproses dulu, baru nanti yang berhak memberikan hukuman adalah pemerintah. Mungkin Anda bertanya, pemerintahnya tidak bergerak bagaimana? Misalnya, kan bisa saja kan hari ini ada orang waktu itu diadili, bisa saja ajukan sampai biasa pemerintah menegakkan kebenaran. Jadi tugas kita adalah untuk mendorong pemerintah, mendukung pemerintah untuk menegakkan kebenaran, menyelesaikan masalah-masalah semacam itu. Hanya yang harus kita pahami, tidak diperkenankan orang per orang atau bahkan komunitas sendiri Al-Bahjah menegakkan hukum, enggak bisa. Ada hukum cambuk di Al-Bahjah, ada hukum campancong di Al-Bahjah, enggak boleh. Bukan pemerintah di sini. Tapi pemerintah tidak menegakkan, ya dosa ditanggung sendiri. Makanya jangan berani-berani jadi presiden kalau enggak berani menegakkan syariat, dosamu gede nanti. Oh, gitu aja direbut kena. Asati. Berat jadi presiden, makanya banyak doakanlah presiden, semoga Allah mengampuninya, semoga Allah memberikan hidayah, semoga Allah memberikan kekuatan agar bisa menegakkan syariat. Kalau tidak, dosanya gede, dosanya besar. Tempat perzinaan yang diduga oleh seorang presiden dan dia tahu kalau tidak menghentikan, dapat bagian dosa biarpun dia tidak zina. Ayo. Kalau tahu di sebuah tempat digunakan untuk mabuk, dia menduga saja. Dan dia bisa menghentikannya, apalagi tahu. Kok dia diam, dapat dosa dia. Makanya orang yang paling perlu banyak dimohonkan ampun yang pertama adalah saya. Saya minta ampun. Jarang menyampaikan yang tegas, saya mintakan ampun. Semoga Allah mengampuni saya. Kedua adalah presiden dan pemimpin. Saya dulu yang banyak dosa. Nyalain presiden saya kok seolah-olah lebih bagus. Jadi saya banyak dosa. Maka kadang-kadang kita perlu menyampaikan kebenaran semacam ini. Tanda cinta kita. Makanya siapapun yang jadi presiden, jadi pemimpin, ketahuilah urusanmu hendaknya akhirat yang kau utamakan. Kalau tadi disebutkan ya di tafsir tadi, setiap generasi ganti mengganti. Jadi siapapun pasti diganti oleh generasi selanjut, presiden diganti. Makanya disebutkan, kalau kamu pengen masuk, hendaknya kamu tahu keluarnya bagaimana. Dikatakan penyair bahasanya, innal amira walladhi yumsi amiran yawma azlihi. Pemimpin yang sesungguhnya itu adalah pemimpin yang tetap menjadi pemimpin waktu diturunkannya. Waktu diturunkan tetap pemimpin. Disebutkan, in zala sultanul imarati, jika seorang pemimpin telah hilang kepemimpinannya, lam yazul sultanu fadlihi, tidak akan hilang kemuliaannya. Maksudnya apa? Dia seorang pemimpin, karena dia berjuang dengan benar menegakkan syariat, kalaupun dia harus berhenti, kemuliaan masih tetap, sanjungan masih ada. Dari Allah, Rasulullah, dan manusia. Nasib buruk, belum selesai masuk sel, masuk penjara dan sebagainya, mana kemuliaannya ada? Pokoknya paling berat. Maka yang perlu banyak didoakan, kata Imam Hasan Basri, pemimpin yang ditanyakan tersebut ini urusannya dengan pemimpin ini. Makanya kita Imam Hasan Basri, kalau seandainya aku punya satu doa yang dikabul, siapa yang pertama aku doakan? Pemimpinku yang aku doakan. Makanya kita pun saat ini juga, ya Allah, berikan bimbingan kepada pemimpin kami, hidayah, jadikan kerinduannya kepada syariat, rindu yang sesungguhnya menegakkan syariat. Doakan, tugas kita mendoakan, pun sudah jadi pemimpin siapapun dia. Baik. Jadi tadi hukumnya, hukum apa tadi? Memanggal orang ngaku nabi bukan bagianmu, tapi tugas hukum imamah. Ini tugasnya imam dan siapa perangkat-perangkatnya yang mendapatkan mandat untuk bisa menyelesaikan urusan orang-orang semacam itu, tidak boleh bebas di dalam kita. Tidak boleh kita mengadili sendiri, enggak boleh. Bahaya itu nanti, terjadi pertumpahan darah. Sebab sekarang itu ada kelompok yang dikit-dikit mengafirkan di atas mimbar. Kafir, kafir, kafir, syirik. Syirik, syirik, syirik, syirik, kafir, kafir, kafir. Habislah, karena orang kafir harus dibunuh. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, datangnya dari Jamal dari Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, di kampung saya, kalau tunangan terbiasa langsung diakad, meskipun nantinya mereka tidak tinggal satu rumah, hanya untuk menghindari maksiat jika bepergian bersama berdua. Apakah itu sah jadi suami istri? Kalau mereka tidak cocok atau tidak berjodoh, pertunangan itu batal. Biasanya hanya perwakilan dari keluarganya saja yang datang untuk membatalkannya. Memang sebaiknya setelah pertunangan itu segera masuk wilayah pernikahan. Sebab jangka antara tunangan dan pernikahan itulah pintu setan untuk masuk. Sebab kalau sudah tunangan itu, para orang tua pun sudah serba salah. Di saat anak perempuannya mau dijemput tunangannya, mau tidak boleh dia calon menantu. Mau boleh dia belum menikah, pusinglah dia. Minta izin yang pertama bisa melarang, yang kedua enggak bisa melarang, yang kedua masih bisa melarang, ketiga enggak enak. Akhirnya belum apa-apa sudah berjalan berduaan, bapak ibunya pun daftar masuk neraka juga. Apalagi masuk wilayah zina. Bahkan mungkin karena pertunangan sudah dekat kepada pernikahan, mungkin seorang yang tidak takut iman sudah mengatakan, pun kita bakal menikah, kenapa kita tahan-tahan? Dimulai dari telepon bebas, dulu jarang telepon karena belum ada tunangan. Setelah ada tunangan telepon, wah, tidak tahu. Makanya jangan lama-lama tunangan. Nah, tadi setelah tunangan langsung akad nikah, bagus. Tapi setelah akad nikah, ya nikah beneran. Itu bukan nikah main-main, ya sah. Hubungan suami istri sah, dan selesai. Kemudian kalau tidak setuju perjalanan itu, babnya adalah bab perceraian nanti. Jadi itu pernikahan yang benar kalau memang memenuhi syarat-syaratnya tentunya, dengan memenuhi syarat-syarat pernikahan yang sah. Ada dua saksi, ada walinya, sehat yang benar. Baik. Jadi itulah pernikahan yang sesungguhnya. Kalau ternyata dalam perjalanannya enggak cocok, itu sama pernikahan biasa, tinggal urus perceraian. Tapi jangan mudah masuk wilayah perceraian. Apa-apa diselesaikan dulu, kadang kesalahpahaman sedikit saja. Karena salah paham biarpun sedikit enggak ketemu. Sedikit. Gesernya itu hanya 1 mili, enggak ketemu. Mas, salah paham namanya itu. Salah paham bisa menjadi sebab orang bermusuhan. Perceraian. Jadi jangan gampang-gampang masuk wilayah perceraian. Kalau terjadi percocokan diselesaikan. Yang jelas pernikahannya asalkan memenuhi syarat adalah sah suami istri, tinggal nanti resepsinya saja. Enggak perlu diulang pernikahannya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau cerita. Saya punya istri 1 dan 1 orang anak laki-laki. Sebelumnya, saya sudah pernah beristri dan mendapatkan 1 anak perempuan. Istri saya yang 2 ini tidak menerima anak saya dari istri pertama saya. Padahal kami sudah menikah 4 tahun. Apa yang harus saya lakukan terhadap istri saya? Apa saya harus meninggalkan dia? Mohon jawabannya, Buya. Masalah iman, kemudian masalah rasa, perikemanusiaan. Seandainya sudah tidak ada rasa iman, perikemanusiaan pun harus ada. Anggap saja bahasa cinta. Begini loh ya. Anda sebagai seorang laki-laki yang ingin menikah, mungkin istri sudah pisah, atau cerai, atau meninggal, punya anak. Kalau Anda ingin menikah lagi dengan seorang perempuan, pastikan perempuan itu bisa bertemu dengan anak Anda. Enggak ada perlunya engkau menikah dengan seorang perempuan yang menjadikan Anda jauh dengan anak Anda. Anda seorang laki-laki, kalau ingin menikah dengan seorang perempuan, jika Anda sudah punya anak, pastikan perempuan itu bisa nerima anak Anda. Dan jika Anda seorang perempuan mau menikah dengan seorang laki-laki, jika Anda seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang laki-laki sudah punya anak, alhamdulillah punya momongan sebelum melahirkan. Dia adalah umat Nabi Muhammad, anak dari suamimu. Maka kalau ada istri enggak bisa nerima, sebenarnya enggak punya cinta dia. Cinta model apa wong sama anak suaminya saja kurang ajar begitu. Kok ada model-model wanita kayak begitu itu? Anak siapa itu? Kan anak suaminya. Ketahuilah, itu menjadikan suami hilang cinta. Wong itu anaknya, darah dagingnya. Lah kok ada perempuan masuknya kok enggak senang sama anak, bisa dibuang itu perempuan. Tapi kok idah sederhananya? Ambil hati suamimu dengan cara cintailah orang yang dicintai suamimu. Kalau itu anak suamimu, maka jika engkau dekat dengan anak suamimu, maka ketahuilah suamimu akan jatuh cinta setiap hari kepadamu. Cuma dasar perempuan bodoh dia. Anak tiri. Hanya cinta kepada bapakku saja. Salah, anak tirimu itu anak suamimu. Sama seorang laki-laki punya menikah dengan seorang wanita, anaknya 5, alhamdulillah. Tidak usah biaya kelahiran, anaknya 5, kayak punya pesantren. Rizki dari Allah. Apalagi katanya Anda mencintai ibundanya. Anaknya harus dicintai dong. Hidup itu bukan saja untuk satu-satu begitu, suami istri. Enggak, di belakangnya ada. Bahkan kalau kita menikah dengan seorang perempuan, cintailah bapak ibunya, cintailah saudaranya. Itulah keindahan hidup. Kalau sampai istrimu melarang dirimu silaturahmi, awas. Saudaramu adalah saudaramu. Tidak akan terpisah sampai kapanpun. Jangan mau dibohongi oleh istri yang jahat seperti itu. Ada seorang suami kalau sudah menikah dengan seorang perempuan, itu jarang ketemu dengan saudaranya, gara-gara perempuan jahat. Salah pilih, jin dinikahi. Saya sedih betul kalau ada kasus semacam itu. Ada seorang perempuan juga begitu, Masya Allah. Setelah menikah dengan seorang laki-laki, jarang ketemu saudaranya, karena apa? Lakinya diktator. Ya itu lagi, kalau jin ini setan. Sedih betul saya mendengar kisah. Mestinya, hei laki-laki, istrimu punya saudara, punya adik, punya kakak, apalagi dia punya anak. Kalau engkau tidak mau menikahi dia karena punya anak, nikah dengan yang lainnya. Kenapa kau nikahi dia? Kau ambil ibunya, anaknya kau telantarkan. Jahat sekali dirimu itu. Akan tapi wanita laki-laki soleh akan bangga, dia adalah anakmu, akan aku anggap sebagai anak sendiri. Anakmu seperti anakku, yuk kita didik bareng, aset kita di akhirat nanti. Gitu dong. Seorang istri juga begitu, bang. Biarpun anakmu sudah banyak, itu adalah seperti anakku sendiri. Ayo kita didik bersama. Awas, hati-hati. Ada perempuan-perempuan jahat, laki-laki jahat. Seperti itu modelnya. Sama anak suaminya enggak cocok, sama anak istrinya enggak bisa ketemu. Dan juga kami ingatkan, hei anak tiri. Suami bapak, suami ibumu itu adalah kekasih ibumu. Sehingga ada anak tiri, seorang ibu punya anak perempuan. Ibunya menikah lagi dengan seorang laki-laki. Itu seorang anak memusuhi bapaknya, bapak tirinya. Ketahuilah wahai anak tiri, bapak tirimu itu adalah kekasih ibumu. Kalau ingin berbakti kepada ibu, baik-baiklah dengan bapak tirimu. Sama, wahai anak tiri, ketahuilah bahwa bapakmu menikah lagi dengan seorang perempuan. Perempuan itu kekasih bapakmu. Baik-baiklah dengan istri bapakmu itu. Jangan sakiti bapakmu. Sehingga hidup itu dengan keindahan, kekeluargaan. Kisah ibu tiri sudah lalu. Itu kan zaman dulu sering ada kisah film ibu tiri, segala macam itu. Enggak boleh seperti itu. Enggak benar. Jahat benar. Kalau laki-laki normal, anaknya diseksa begitu kok masih membela. Anaknya, darah dagingnya. Kalau perempuan cerdas, cara merayu suami tidak harus menyanjung-nyanjung saja akalnya. Merawat anaknya, anak suaminya, ketahuilah itu tambah cinta sang suami. Hebat. Kalau Anda sebagai seorang istri merawat anak suamimu, maka ketahuilah yang ada di hati suami adalah kecintaan semakin tambah. Dia akan bangga, oh ini bukan anaknya, tapi kok dia sayang betul sama anaknya. Istriku ini bukan anakku, ini dari istri pertamaku yang sudah meninggal misalnya. Tapi ternyata istri baruku ini Masya Allah, sejuk, indah, karena bangga dengan dirimu. Tapi jangan kayak yang bertanya tadi itu. Na'udzubillah itu. Jin kali ini ya. Maka pertanyaan, bagaimana selanjutnya langkah saya? Pertanyaannya adalah, jawabannya adalah, damaikan dulu antara istrimu dengan anakmu. Pertemukan. Jangan buru-buru ngambil keputusan meninggalkan sang istri. Damaikan dulu. Mungkin anakmu juga yang belum bisa nerima lalu menyakiti ibunya. Sekarang damaikan, ajari anakmu untuk beradab dengan ibu tirinya. Kemudian bisik-bisik ibu tirinya supaya baik dengan anak tirinya. Sampai kalau sudah enggak bisa, baru bisa memilih. Kalau memang yang jahat istri, enggak ada perlunya orang jahat dipiara dalam rumah. Kalau orang baik dimuliakan. Kalau orang jahat itu bahasanya pakai piara. Kalau orang baik dimuliakan di rumah. Orang jahat ngapain dipiara di rumah? Kan begitu. Semoga Allah menjadikan rumah kita indah, bahagia dalam cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mohon maaf sebelumnya saya mau tanya. Besar manakah saya ngaji di Buya? Dia kata saya dari Sumber mau ngaji ke Buya. Besar mana pahalanya dengan kita ngurus orang tua di rumah? Sudah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandingannya apa? Besar mana? Antara apa? Merawat orang tua. Lalu saya ninggal orang tua nggak suka ngurus orang tua gitu misalnya. Besar mana pahalanya? Dengan? Bandingannya apa? Orang tua gitu. Ngaji. Dengan ngaji ke sini ke Buya. Oh ngaji ninggalin orang tua. Hmm. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Mana besar, lebih besar pahalanya ngaji atau ngerawat orang tua? Jika bisa digabungkan dua-duanya hebat. Merawat orang tua dan dia masih bisa ngaji. Artinya diselesaikan dulu merawat orang tua, baru setelah itu minta izin pergi ke tempat ngaji. Tapi jika waktunya bersamaan, orang tua perlu bantuan, pertolongan, minta ditemani, mungkin beliau dalam keadaan sakit, enggak usah ngaji. Bukan orang tua saja, suami. Suami pulang malam, capek, masuk angin, ibu mau enak-enak ngaji sini, saya enggak senang juga begitu. Pijitin suami itu. Jadi ibadah itu enggak boleh dengan hawa nafsu. Jadi kalau memang ibunda Anda memerlukan Anda di waktu yang bersamaan dengan mengaji seperti ini, maka utamakan ibunda Anda. Tapi kalau memang bisa digeser-geser, ya hadir pengajian, merawat ibu. Sama suami pun demikian, sama istri juga begitu. Istri sudah enggak ada anak pada sekolah di mana, istrinya sakit. Istiqomah pengajian, kata Buya harus istiqomah. Hawa nafsu, Pak. Pulang sana urusi istrimu sana, pijitin istrimu sana tuh. Jadi enggak boleh hawa nafsu ya. Enggak boleh dengan hawa nafsu. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik Buya, mau bertanya minta penjelasan tentang mubahalah. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubahalah itu bersumpah dan tidak diperlukan kecuali dalam keadaan mendadak. Seperti Nabi pernah mubahalah dengan orang-orang kafir. Kemudian Nabi mengumpulkan putra putri beliau Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Husain, kemudian dikeruputi dengan kisah kain. Mubahalah orang kafir. Kalau berani, mubahalah begini. Kalau memang aku benar, akan turunkan musibah kepadamu. Seperti itu dalam ungkapannya. Kalau memang aku salah, akan diturunkan musibah kepadaku. Itu mubahalah. Dua kelompok misalnya, semua mempertahankan ini. Ada orang difitnah misalnya, dia berani mubahalah. Kalau memang apa yang dituduhkan kepadaku itu benar aku melakukannya, maka akan turun musibah kepadaku. Kalau tidak, akan turun musibah kepada yang memfitnah. Itu namanya mubahalah, seperti itu. Cuman mubahalah itu adalah jangan buru-buru dalam mubahalah. Selagi masih kita bisa berkomunikasi yang baik, damai, dan seterusnya. Waktu itu memang orang kafir kurang ajar benar dengan baginda Nabi. Malah mereka yang menantang. Mereka yang menantang. Pun pada akhirnya mereka mundur juga. Wah, ngerti Nabi Muhammad benar. Mereka menantang. Tapi setelah itu gak berani juga. Karena Nabi tidak pernah bohong dalam berucap. Apa yang diomongkan Nabi benar. Baik, mubahalah itu seperti itu. Dan tidak perlu kita sampai derajat mubahalah. Jangan buru-buru mubahalah. Dikit-dikit mubahalah. Dikit-dikit mubahalah. Dikit-dikit mubahalah. Mubahalah sambar petir. Sambar petir. Enggak perlu dikit mubahalah. Kalau memang ada perselisihan, didamaikan dulu. Apa sih permasalahannya? Didiskusikan dulu, diskusikan, selesai. Jangan sampai buru-buru mubahalah. Seperti itu Allah. Cukup mungkin. Masih ada lagi? Ada satu pertanyaan dari sosmed dulu ya. Yang datangnya dari Zakaria, dari Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, setiap malam saya begitu susah tidur. Sering mimpi yang tidak baik. Saya sering sakit. Sudah ke dokter, namun sakit saya cuma mah saja. Tapi yang dirasa itu berbeda jauh dengan apa yang dikatakan dokter. Saya coba ke ahli hikmah. Menurut ahli hikmah, sepertinya ada yang main sihir. Namun sudah beberapa kali ke al-hikmah, saya tetap saja begini dan saya takut. Ketika saya terus berobat seperti ini, takut menduakan Allah. Buya, saya mau bertanya, apakah ada amalan-amalan yang bisa saya lakukan untuk menyembuhkan dan terhindar dari sihir manusia tanpa harus pergi kepada ahli hikmah secara terus-menerus? Baik, bismillah. Jika Anda tertimpa sesuatu, maka Nabi mengajarkan wasilah zahir dan wasilah batin. Wasilah batinnya adalah berdoa. Kalau Anda mendapatkan penyakit, minta kepada Allah, ya Allah sembuhkan. Doa. Berdoa kepada Allah. Wasilah zahir yang zahir. Zaman sekarang pergi ke dokter. Dokter bukan dukun. Dokter yang bisa melihat. Harus tuh. Dokter melihat ini keadaannya apa. Laboratorium, segala macam. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Kalau bukan ahlinya, salah obat. Salah obat, rugilah kita. Baik. Ini, jadi pergi ke tempat yang wajar, dokter, periksa dokter. Kemudian setelah itu kok penyakit masih ada, usaha lagi. Jangan dikit-dikit dihubungkan dengan urusan sihir. Kalau urusan sihir itu sudah dia beri kita itu ilmu oleh Nabi, kok kalau mau tidur, baca Qul huwal falaq, Qul huwa rabbun nas, ayat kursi, tiupkan di tangan, diusapkan di badan, aman, selesai. Enggak usah takut setelah itu dengan sihiran. Apalagi yang di rumahnya sudah baca Ratibul Haddad, betul. Yang lainnya, doa-doa seperti itu, aman, enggak usah mikir masalah sihir. Apalagi yang di rumahnya sering dibacakan Al-Quran, enggak usah takut begitu. Jadi yakin seperti itu. Ini ada ustaz dikit-dikit takut sihir. Memang sihir ada, tapi Nabi sudah ngasih obat lebih hebat dari semuanya. Oh iya, ustaz takut sihir. Ustaz doanya di mana selama ini? Tidak pernah baca wirid apa? Masa? Tapi saya baca wirid masih kena. Gimana tidak kena? Wong kamu lebih percaya kepada dukun daripada ke wirid. Sudah baca wirid masih takut sama dukun? Yakin, harus yakin dong. Kalau orang yakin, sihir itu bisa kena, tapi gak akan berpengaruh besar. Nabi kena sihir, tapi gak akan mengaruhi kepada wahyunya. Paling kalau seorang biasa yang ahli zikir dan sebagainya, kalau kena sihir, ada orang mensihir dia, ya pusing sesat. Pusing atau tiba-tiba apa? Hilang, karena dia baca zikir. Makanya perlu zikir, baca zikir-zikir tadi sebelum sholat, apa? Sebelum acara, itu zikir. Sebelum tidur khususnya baca qul huwallahu qul ahadun binas, ayat kursi, tiupkan di tangan, sebutkan di badan, selesai. Enggak usah bingung-bingung lah. Sekarang kiai hikmah. Ada kiai hikmah itu memang ada benar kiai hikmah. Biasanya kiai hikmah itu justru mengajarkan kita jauh dari urusan sihir-sihir begitu, ngajari doa yang benar, zikir yang benar. Tapi ada kiai hikmah sebetulnya dia dukun nyamar jadi kiai. Ini yang repot. Wah, ini rumahmu ini ada jinnya. Ya, ini ada macam-macam orang yang jadi seudon terus. Wah, ini kamu kena sesuatu ini. Kamu punya musuh ya, suruh nyari musuh. Kita harus bersih hati kok nyari musuh. Ini kiai hikmah tapi dukun sebetulnya. Dia dukun tuh suka itu bilang kena sihir kan? Bahkan kalau perlu jangan dibawa kepada sihir-sihir mahemah, belum ketemu penyakitnya. Wong kita ada punya keluarga tuh ternyata diagnosa dokter beda kok. Katanya ini, katanya beda tempat lain. Kan begitu. Yang satu sulung operasi, satu. Jadi cara pandang dokter itu, cari dokter yang lain dong. Kadang-kadang bingung saya itu sebagai orang. Buya, kenapa? Saya itu sakit, pergi ke dokter, hasilnya adalah baik semuanya. Terus saya bingung, ya bersih alhamdulillah kan. Kok bingung, aneh bener kamu itu. Kata dokter baik semuanya kan alhamdulillah. Memang dasar sudah kemaruh pengaruh sama dukun ahli hikmah. Ahli hikmah ada yang benar, cuman ada yang dukun dia tuh. Ngesekolah enggak pernah, syariat enggak deket. Urusannya sama jin. Dikit-dikit urusan sama jin. Itu sebenarnya adalah penyihir halus kata Syekh Fadhil Senori menyebutkan dia masuk wilayah-wilayah menyeramkan ahli hikmah yang ngaco itu. Ada seorang alim fadil dari Jawa Timur, Syekh Fadhil Senori dalam mensyarah kitab Jawa Tauhid, dia menjelaskan tentang ciri-ciri orang seperti itu. Beliau sangat ingkar dengan beberapa orang yang mengajari ya gitu-gitu. Ilmu-ilmu. Ilmu hikmah adalah benar ada. Cuman kalau sudah berlebihan itu, tiba-tiba orang datang langsung, wah, di rumahmu ada sesuatu ini kayaknya. Ada ini, ada orang yang gak seneng nih. Akhirnya orang diajari suudon sama tetangga. Baru buka toko, Ustaz, toko saya sepi. Orang lewat enggak kelihatan itu. Loh, kenapa? Ada yang nutup. Alhasil. Ada orang enggak mau beli, ya ngapain noleh mampir? Kan enggak mau beli memang. Ini dasar dukun itu yang ngaku ustaz ini paling repot memang. Jadi enggak usah Anda berusaha dengan begitu. Kalau justru ahli hikmah, aslinya ahli hikmah itu akan menyucukkan hatimu. Kalau sakit akan diajari sabar, tabah, belajar. Kini doakan kalau di ahli hikmah itu doanya mujarab. Enggak usah pakai keyakinan, ada orang datang, Anda kena sihir misalnya. Ahli hikmah yang benar, Anda kena sihir. Pulang beres. Enggak beres-beres lagi katanya tadi. Sudah ngajari hati rusak, enggak beres-beres lagi. Enggak usah percaya dengan demikian-demikian itu, aneh-aneh. Makanya ada yang percaya, wah. Pernah suatu ketika dengar, Ustaz kok percaya, woi, ini ibu, ini bapak, ini tau, ini. Ajib, ente ini model apa ente? Urusan yang aneh-aneh begitu. Dia bisa melihat. Melihat apa? Hayal itu namanya. Enggak usah macam-macam ya. Ahli hikmah ada yang dukun nyamar jadi kiai. Tapi ada ahli hikmah yang benar. Kita pernah menemukan di Hadrul Mansan. Ahli hikmah memang orangnya soleh. Wong setiap hari di masjid. Enggak pernah telat jamaah. Yang baru meninggal setahun yang lalu itu. Saya berobat. ke dokter enggak sembuh-sembuh. Pas diutus Habib Abdullah tahun 99, kita keliling, mungkin kecapean, demam, setiap hari kedinginan. Akhirnya salah satu nama sahabat, nama Habib Abdurrahman Al-Qadri yang dari sulam, apa, minta, Bib, sana Bib. Datang, cuman gini dok, didoain, beli minyak zaitun tempat itu, nanti olesi badannya semuanya. Didoain, kita iya zaitun diolesi, sembuh besok. Kalau begini enggak usah ke dokter kemarin. Tapi enggak macam-macam, oh ini disihir. Nggak ada, cuma beli aja minyak zaitun, didoain sudah selesai. Nah itu ahli hikmah itu begitu, ibadahnya benar, nggak pernah telat jamaah. Ini aneh-aneh, ada sedot, ada orang nanam kembang di tempatmu, jemes, kembang melati, kembang ini aneh-aneh. Jangan percaya ini, apalagi kelas-kelas ustaz. Ustaz, waduh, ini orang tahu, melihat yang nggak pernah terlihat, itu namanya khayal. Anda, kita pernah dengar seperti itu ketawa, aneh bener ini orang. Punya indera yang keenam. Masya Allah, aneh-aneh. Ya, jangan ya. Kalau ada sakit, wasilah dohir. Setelah wasilah batinnya, minta kepada Allah, selesai. Kemudian setelah itu tepis. Jangan sampai prasangka buruk kepada orang sihir ini. Paling bahaya itu zaman sekarang. Sebab permusuhan. Gara-gara punya toko sebelah, sudah nih, kata ahli hikmah. Ini kayaknya ada yang gak seneng sama tokomu. Langsung kemana? Toko sebelah rame. Ngadu domba ini ahli hikmahnya ini. Ahli hikmah palsu ini. Semoga Allah mengampuni semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya. Bismillah. Majelis Muslimah Cirebon sore ini di ruang Matiah Komplek Masjid Raya At-Taqwa. Majelis Muslimah Indramayu sore ini juga di Aula Islamic Center Indramayu dengan Umi pukul 15.30 di Indramayu. Malam Cinta Rasul hari Senin malam Selasa. Habis Isya sampai selesai. Tanggal 24 Rabiul Tsani atau 31 Desember. Maulid Akbar di Buyut hari Ahad pukul selesai majelis pukul 7 sampai selesai. Yang dari sini selepas dari sini bareng-bareng dengan kami. Berangkat bersama-sama kami. Di LBD Al-Bahjah Buyut. Pendaftaran santri kilat dibuka mulai 23 Rabiul Awal sampai 23 Rabiul Tsani. 1 sampai dengan 20 Desember. Usianya SD, SMP, SMA. Baik. Kemudian pendaftaran santri tafaqquh sudah dimulai 24 Rabiul Awal atau 2 Desember sampai 4 Maret. Pendaftaran gelombang yang kedua 5 Rajab atau 12 Maret sampai 11 Juni. Pendaftaran bisa via WA yang ingin masuk santri tafaqquh, yang belajar santri salaf di sini menjadi ustadz ulama 0852-482-00998. Pendaftaran tahfidz juga sudah dibuka 21 Februari, belum lagi. 1 Februari sampai dengan 27 Jumadil Awal sampai 26 Ramadan atau 1 Februari sampai 31 Mei. Usianya antara 8 dengan 12. SMP-ku, SD-ku, SMP-ku, SMA-ku dibuka sudah pendaftarannya. Saat ini boleh mendaftar dan bertanya ke santornya, termasuk SMP-ku yang ada di Batam dan SMP-ku yang ada di Cianjur dan SMP-ku yang ada dan SD-ku yang ada di Tulungagung. Program Infak Center, silakan yang mau bergabung dengan Infak Center, ayo. Silakan infak center untuk bisa kesinambungan hati Anda dengan majelis. Apakah infak rutin seminggu, sebulan sekali atau seminggu sekali? Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp100.000. Atau Anda ingin punya Anda rezeki banyak, ke transfer aja ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri 7200-4292. Kemudian juga mohon disampaikan, adukan kepada Allah kebutuhan tim media, multimedia. Tim media atau tim multimedia, kita perlu banyak peralatan-peralatan kesempurnaan televisi dan televisi Al-Bahjah. Jadi kita perlu dana secepatnya ini, semoga Allah mengirim hamba Allah yang ikhlas, tulus. Totalnya singkat ini kurang lebihnya 130 juta, cuman harganya macam-macam, ada yang harga 5 juta, 5 juta barangnya, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 450 ribu, Ada yang 2.600.000, ada yang 15 juta, ada 17 juta, 20 juta, ada 27 juta. Yang mungkin yang saya punyanya 500.000, okelah ambil. Atau enggak punya apa-apa, doa dah yang penting. Kami pengennya maksudnya Anda sambung dengan kami, saya kasih bahan. Bahan untuk sambung, yang punya duit ngirim duit, yang punya doa ngirim doa. Biar ingat terus dengan Al-Bahjah nanti. Doa setiap malam. Doanya sederhana, ya Allah kirimkan ahli surga yang bisa membantu perjuangan Al-Bahjah. Selesai. Ahli surga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhzulna. Wa'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuthir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami Allah. Muliakan kami Allah dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kami mohon jaga anak-anak kami, jaga keluarga kami. Jaga diri kami, jaga iman kami, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan kami mohon, ya Allah, jaga kesehatan lahir dan batin kami. Kesehatan lahir dan batin kami, ya Allah. Batin kami, ya Allah. Dan lahir kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan bimbingan dan hidayah kepada semua yang mengurusi urusan kami. Pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Berikan hidayah dan bimbingan-Mu, ya Allah. Dan berikan kekuatan kepada siapapun yang memimpin kami. Dan berikan kepada Allah di hati mereka kedekatan kepada kekasih-Mu, Nabi Muhammad. Agar mereka semakin hari bisa semakin banyak berjuang untuk kekasih-Mu, Nabi Muhammad. Dan jauhkan kami dari pemimpin yang zalim, ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin yang zalim. Jauhkan kami dari pemimpin yang tidak dekat kepada-Mu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, yang sempit rizki, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, siapapun yang telah berjuang di tempat ini, berikan kepada mereka, ya Allah, ketulusan dan keikhlasan. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kami mohon, ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami, ya Allah, husnul khatimah. Dan kami mohon, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Dengan anak yang soleh, solehah. Yang dibanggakan oleh kekasih-Mu, Nabi Muhammad, ya Allah. Anak soleh, solehah. Yang dibanggakan oleh kekasih-Mu, Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, yang belum menikah. Jaga kehormatan kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة Mohon maaf untuk selalu wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Demikianlah kajian pada kesempatan kali ini dan kami selaku pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita tutup majlis mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.